Kitab Wahyu ge pasal hianru ge. Hula soge wasi nyaso manus lait ke itne ge jaluna geswa urewait huskwe katu ge segwe karyari ge ain ge ribun ge sasam. Makte yogatus nyaso manus lait ke itma yor yoswen srairas ke. Mamiau giumaga rantelanne. Tiabal khusus ranal maragus eta holholata kuran demdemua lema talau tal kademuan gene. Ode nyaso manus lait desige giumaga surialas des. Ode al ranti desige majalunai. Nini ayen geribun gesasam. Surialas desike ngeswa urewaitus kekhatu geides. Maani iblis ke. Ode ani satan ke dagun. Makte yo nyaso manus lait desige. Yo tuk surialas desie ikuran demdemua lema talau tal kademuan gini. Ode gyu seta holholat kuran des. Makte yo segeleta. Magete surialas desie betik ma biati yulak de tialik irdibun maminti nuske temne. Dei minti kuran des nini ain ge ribun ge sasam. Magolnya ain ribun sasam desi ge gisagut bonyo. Nen mo bisa mar tunik surialas des. Keske deana gait ma ratunik surialas des. Desi ge ole masoso bonyo. Hula soge yugun surialas des. Ode kato sire ma ito itnege. Taklul ti wait kadir maharitan are. Ir jesi kresir ne hula sogo inal harit ketisir. Marau kun tunti ir gine. Ode katos irre smakna tare dagun. Negeria rasup telatare ma gidohut ma ramatnye. Tigi halira berita Yesus kene. Ode tigi halira berita hula sogo itu nanare ti irene. Iria telat madout desikre sirde lema rau ma rsagiti lo de rau ti heal mahat des. Ode ti heal mahat desige waltan ge dagun. Ode ir desikre dagun o heal mahat desige wasi nyatos ke lema gimin ti sou tare. Ta lema gimin ti simatare dagun. Ir desikre ana hula soge yala sir mar mori huruk. Mar hareta kola raja naderor Kristus ke ti ain ribun sasam des. Irje sikre sirne ramat makte yohula sogo yala sirma ramori furuka kumunane. Tela negene rabo hek tela matmiatio mormiori furuk mamuna gidis. Klala irmia mat salik nekremumune len labisa marmori furuk. Nini golnyain ribun sasam desige gisagut bonyo. Nen mohula sogo yala sirma marmori furuk. Eras ke ode nel-nel gegi mintiria mamat makte yo ramuri huruga kmuna des. Kalian alemar mat klaru akede. Ode mat miat manal nini namge lema kyareta gyal sirde. Ode sirnege anar bak lentir ge yor hulasogwe. Ode bak lentir ge yor Kristus ke dagun. Ode anar hare taror Kristus ke tiain ribun sasam des. Hula soge yugun gesko rewait uskwe katuge. Ode gyo atain ribun sasam desige gisagut bonyo. Nen mortunik gesko rewait uskwe katu des toha. Kuran demdemua lema talau talaka demnuan gene. Ode ratu niki bonyo. Biati yulak de tialik bangsa nare, tinus kek temne mumu, negene rabohe gok ode magok. Ode wauk bangsa nare mumu mati ram diria tror hula soge wasirire. Ode bangsa wauk desikre, irire ari-arit kekola laran maminti namuata gene. Lemade irje sikre rosia nus kek temne mumu. mar mama arko ale tahula sogewasi retinusa ilobakke. Keske de ana age gyoru gyoslaitke. Maknya iria mago ale tahula sogewasi jisikre. Marabu sumateit bakbakar mumu. Den jenya so manus lait ke gyumak ngeskua urewa itu sekhatu makak meta iririris. Ma yotu kibai tas ye krala agi ode belerangge gile hurtige. Negewe na gyala ge rautu kheal mahat ma betik tua tas ye krala dis. Yorwa si nyaso makak met ma iala tenan ge gola irmanet nyanuarene. Wena rautuk sirtige. Ode ti wena age ode belerangge gile hurtides. Nege sewahom sarinne, age anak nyasir nini namti kibak narune. Ugun manus liawa hula sogo inalti irgie. Ode katus kader mahare talan bok-bok neit. Ma irgie itat yagulti kader des. Ode irgie sige yetim dedan. Magio atu asemade lafke gide laf bonyo. Lait ke ode las mereka hane ke gila toha wasemade lafke ma lemagi minelik. Makte yo kato sirme matire mumu. Nege lano kakan nekre ma ramdirti kadir mahareta desige wasi lululumne. Desigo nyaso manus lait ke ita liagat kitab murmiorifke. Nege kita pa rage siriana mamorih nini namne kreani tareti krala gene. Ode liakat kitab salik dagun. Nege kita pa rage snyamera suatya tire rala naretige. Makte yo hula soga yugun tunti irma matire. Makte yo atot nyo yabita gyo atramori ho rala nare. Makola nam ragis di kita pa krala disikre. Desige mani irmi amati remu mutita sige ne. Remama ramdirti kadir maharita desige wasi lululune. Ode irmi amati remu mutilas mereka hane. Neger ma dagun ma ramdirti kadir maharita desige wasi lululune dagun. Ma raktem tema ramdirti des. Mahula sugo yugun sir. Maktuha totnyo yabi terala nare. Lemade iria lemarages anitare ti kitab murmiorif ke krala gene. Ananya somanus lait ke yutuk sirei tasi ke krala agi ode belerang ke gile hurtides. Makte yo hula sogo yutuk haret mala irio. Namma morih mamintilas berekahane mumune maramatnye. Tiapa luen mama tiri ramin tiga ini. Negi untuk baita sige krala agi ode belerang ke gile hurti ke dagun. Oena agi ode belerang ke gile hurti desne rabohe. Matmiat ya klaru agi desi.